Tayyib, kita lanjutkan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bantahan terhadap syubhat yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin, yang mereka mengatakan Nabi SAW diberikan syafaat dan saya meminta sesuatu yang Allah berikan kepada beliau SAW. Dan Ma'alif rahimahullah membantah syubhat ini dengan tiga penjelasan yang kemarin telah kita uraikan, dan lebih jelasnya kita akan bacakan tahqiq dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Berkata Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu fa in qala, ucapan mu'alif apabila dia kembali mengatakan, ayat maksudnya adalah al-musyrik, orang musyrik, alladzi yad'u Rasulullah, yang mereka berdoa bukan kepada Allah tapi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sering kita dengarkan lafaz-lafaz yang pada satu sisi terkesan itu adalah pujian kepada Nabi, namun ternyata dari sisi yang lain terkandung di dalamnya unsur kesyirikan, di mana menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sesuatu yang dia doai dan dia minta, sehingga dia meminta kepada Rasul bukan meminta kepada Allah tabaraka wa taala. Ini syirik karena memberikan doa kepada selain Allah. Kemudian disebutkan di sini, apabila orang musyrik ini mengatakan yang berdoa kepada Rasul, innallaha a'ta Muhammadan sallallahu alaihi wasallam syafa'ah, Allah telah memberikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam syafaat, fa ana atlubuha minhu, dan saya meminta syafaat ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya kata beliau, min thalathati aujuh, dibantah dari tiga sisi. Sisi yang pertama kata beliau rahimahullah, annallaha a'tahu syafa'ah, benar Allah azza wa jalla memberikan kepada beliau syafaat. Sekian banyak hadis dan ayat Al-Quran menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan asy-syafa'ah oleh Allah tabaraka wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam la yashfa'u illa bi'idznillah. Namun yang perlu kamu ketahui bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan syafaat tersebut kecuali dengan izin Allah. Wala yashfa'u illa liman irtadahu Allah, dan beliau tidak memberikan syafaat kepada seseorang kecuali orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Man kana musyrikan fa inna Allah la yartadhihi wa la ya'zan ay yashfa'a lahu. Barang siapa yang musyrik, maka Allah tidak ridha kepada sang musyrik tersebut, dan Allah tidak akan memberikan izin kepada beliau untuk memberikan syafaat untuknya. Karena dia musyrik, karena dia sebagai seorang yang musyrik, Allah tidak memberikan izin kepada Nabi untuk memberikan syafaatnya kepada seorang yang musyrik. Dan seorang yang musyrik adalah seorang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada, dan tidaklah mereka memberikan syafaat kecuali kepada seseorang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan yang pertama. Kita terangkan kepada orang tersebut syarat asy-syafa'ah, adanya izin dari Allah dan ridha Allah kepada orang yang hendak diberikan syafaat. Sehingga ada dua syarat. Kemudian bantahan yang berikutnya, wafan ini bantahan yang kedua. Kalau bantahan yang pertama di atasnya, yang nomor satu tadi kelewatan, tapi tidak apa-apa kita sebutkan yang pertama. Annallaha a'tahu syafa'ah wa nahaka an tusyrika bihi fi du'aihi. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada beliau syafaat, namun Allah melarangmu untuk melakukan kesyirikan kepadanya ketika berdoa. Faqala Allah ta'ala berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kalian berdoa bersama Allah dengan seorang pun selain Allah tabarak wa ta'ala. Sehingga dengan bantahan yang pertama ini nampak jelas di sisi kita bahwasanya meminta syafaat kepada seorang yang meninggal dunia adalah termasuk dalam bab syirik, dalam bab syirik terkait doa, karena dia telah meminta sesuatu yang tidak ada seorang makhluk mampu untuk mewujudkannya kecuali Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga jadilah doa yang dia panjatkan ibadah. Dan ketika dia berikan doa ini kepada makhluk, maka berarti dia telah menyekutukan Allah di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jawaban yang pertama menerangkan kepadanya bahwasanya meminta syafaat kepada orang saleh atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan dalam perkara doa. Dalilnya fala tad'u ma'allahi ahadan. Naam. Karena orang musyrik yang tadi diajak dialog adalah orang musyrik yang menyampaikan syubhat yang sebelumnya, meyakini meminta syafaat kepada orang yang soleh yang meninggal dunia bukan kesyirikan, kemudian telah dijelaskan bantahannya, maka untuk membantah syubhat yang setelahnya jauh lebih mudah. Berarti kalau semisal dia masih nolak, kita kembali kepada jawaban kita di syubhat yang sebelumnya, kita terangkan kepadanya meminta syafaat kepada orang soleh ini termasuk dari kesyirikan, dan kita sebutkan dalil dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memaksudkan menyembah tuhan-tuhan yang mereka sembah dari selain Allah adalah mengharapkan syafaat-syafaat mereka pada yaumul qiyamah. Haula syufa'auna indallah. Naam. Ini dalilnya. Antum harus ingat dan harus menghafal dalil tersebut. Kemudian bantahan yang ketiga, karena yang tadi kita sebutkan nomor dua dijadikan nomor pertama, nomor kedua tadi seharusnya nomor pertama. Bantahan yang ketiga, annallaha ta'ala a'ta syafa'ah ghaira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala juga memberikan syafa'at bukan hanya kepada Rasul, tapi juga kepada orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal malaika yashfa'un, para malaikat juga memberikan syafaat. Wal afrad yashfa'un, anak-anak kecil yang meninggal dunia dalam keadaan belum baligh juga memberikan syafaat. Wal awliya yashfa'un, orang-orang saleh dari wali-wali Allah azza wa jal yang beriman dan bertakwa juga memberikan syafaat pada yaumul qiyamah. Faqul lahum, maka katakan kepada orang tersebut, hal tatlubu syafa'ah min kulli haula, apakah engkau juga meminta syafaat ini kepada mereka-mereka tersebut? Apakah kamu meminta syafaat kepada bayi yang meninggal dunia semasa kecilnya, kamu juga berdoa untuk bayi tersebut? Para malaikat, kamu meminta kepada malaikat? Para wali, orang-orang soleh, kamu juga meminta kepada mereka? Ataukah perbuatanmu meminta syafaat hanya engkau khususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada selainnya? Fa in qala, bila dia mengatakan la, tidak, saya tidak meminta syafaat kepada anak-anak kecil, para wali, para malaikat, menunjukkan bahwasannya dia khususkan asy-syafa'ah hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada selainnya. Faqad khusima wa batala qawluhu, maka sungguh dia sendiri membantah dirinya dan telah batal syubhat yang dia sampaikan tersebut. Menunjukkan ketika dia beranggapan meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan mereka beribadah kepada Rasul adalah mengharapkan syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kalaulah semisal secara logika alasan ini dibenarkan dengan alasan mereka Rasul memiliki syafaat karena diberikan hak oleh Allah untuk memberikannya pada yaumul qiyamah, maka kenapa mereka tidak meminta ini kepada orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika dia menafikan, berarti menunjukkan dia mengkhususkan Rasul. Yang dia maukan sebetulnya bukan meminta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka maukan adalah menjadikan Rasul sebagai tandingan sekutu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang ia berikan doanya, yang ia berikan tawakalnya, yang ia berikan permohonannya hanya kepada Rasul, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Dan bila kita mengkaca keadaan-keadaan umat-umat dari kalangan Ahlul Kitab yang sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memberikan nasihat demikian berharga kepada para sahabatnya agar jangan meniru keadaan Ahlul Kitab. Karena termasuk dari kebiasaan Ahlul Kitab adalah apabila ada seorang nabi yang meninggal dunia, maka mereka menjadikan di atas kuburan nabi tersebut masjid, dan mereka beribadah di masjid tersebut. Mereka bertabaruk dengan para nabi dan orang-orang soleh. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di gereja-gereja mereka ditempel gambar-gambar orang-orang soleh yang telah meninggal dunia. Mereka terfitnah dengan orang-orang soleh tersebut dan menjadikannya sebagai tandingan sekutu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jadilah ahli kitab memiliki sikap hulu kepada nabi-nabi mereka, sehingga menuhankan Nabi Isa alaihi salam dan menyamakan kedudukannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai thalithu thalathah, trinitas, satu dari tiga Tuhan, wal'iyadzabillah. Nah, sehingga bila mana dia menafikan, maka dia telah membantah ucapannya. Salah kalau semisal dia mengatakan dia meminta kepada Rasul sesuatu yang telah Allah berikan. Nah, ini pertanyaan kita diajari oleh Ma'alif rahimahullah ketika membantah ahli syubhat. Pilihlah pertanyaan yang memiliki mata dua tajamnya. Samping sini tajam, samping kanan tajam. Antara menjawab iya dan tidak, sama-sama merugikan orang yang menjawab pertanyaan tersebut. Seperti yang beliau sebutkan, kalau semisal dia mengatakan tidak, maka berarti batal ucapannya. Berarti ada tendensi lain. Dia mengkhususkan Rasul, dia berikan doanya, dia berikan tawakalnya, dia berikan isti'anahnya. Dalam arti kata, kalaulah semisal dia secara lantang mengatakan saya berdoa meminta kepada Rasul, saya bertawakal kepada Rasul, bukan mengharapkan syafaat, tapi karena mengharapkan kedudukan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jelas syirik. Seorang yang jahil tentang tauhid dengan sebenar-benarnya saja memahami ini sebagai perbuatan kesyirikan. Yang baru faham sedikit tauhid akan faham ini termasuk dari perbuatan kesyirikan, karena memberikan doa dan tawakal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tujuan orang-orang musyrikin melabeli kesyirikan mereka dengan tujuan meminta syafaat untuk kemudian melindungi agar jangan sampai perbuatan-perbuatan mereka dikatakan sebagai perbuatan kesyirikan. Ini butuh untuk kita fahami secara bersama. Wa in qala na'am, bila dia mengatakan iya, tidaknya salah, ya kan? Ini jawaban yang harus kita cari tatkala membantah ahli bid'ah. Bila dia mengatakan iya, saya meminta kepada malaikat syafaatnya, saya juga berdoa kepada anak-anak kecil yang telah meninggal dunia, saya juga memberikan saya juga mengharapkan syafaat kepada para wali, orang-orang soleh. Nah, bila ternyata iya, Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah raja'a ila al-qauli bi'ibadatis salihin. Dia kembali kepada topik pembicaraan beribadah kepada orang-orang saleh. Ya, paham? Kalau semisal dia mengingkari, menunjukkan untuk apa dia mengatakan mengharapkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lah wong orang selain Rasul saja bisa memberikan syafaat. Nah, sehingga batal ucapan mereka tersebut. Beliau dia mengatakan, iya, saya juga mengharapkan syafaatnya para wali, orang-orang soleh, para malaikat. Maka berarti topik pembicaraan dia kembali kepada syubhat yang sebelumnya, yaitu beribadah kepada orang-orang soleh karena mengharapkan syafaatnya orang-orang soleh. Terangkan kembali, ini termasuk dari kesyirikan. Dan yang demikian adalah hujah, alasan orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya seperti yang tadi disebutkan, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadhurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Ayat yang salahnya apa? Ya, ayat yang salahnya apa itu? Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ya, betul kah? Naam, ada subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maka maha suci Allah azza wa jalla atas apa yang mereka sekutukan. Ini jelas. Antum hafal besok dalilnya sampai terakhir ayat tadi itu. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ini dalil yang jelas bahwasanya berdoa kepada orang soleh dengan tujuan mengharapkan syafaat orang-orang soleh tersebut di hari kiamat dengan harapan akan membantu mereka karena mereka orang yang berdosa, orang soleh punya kedudukan di sisi Allah sehingga mereka mengharapkan syafaatnya, ini termasuk dari perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sebutkan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan tersebut. Allah menamai perbuatan mereka sebagai perbuatan kesyirikan. Nah, ini pembahasan sudah kita ulas sebetulnya pada pembahasan yang sebelumnya. Sehingga nampak jelas di sisi kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, para kuburiyun, para musyrikun yang terfitnah, terkhusus pada jasadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin berdoanya mereka menyebut nama Rasul, bertawakalnya mereka kepada Rasul, dan memohon ampunannya mereka kepada Rasul, bukan kepada Allah, adalah mengharapkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita jawab dengan jawaban yang ketiga. Pertanyaannya menjebak. Bila dia mengatakan tidak, maka membatalkan ucapannya. Bila mengatakan iya, maka berarti dia kembali kepada pembahasan menyembah orang-orang saleh. Thumma inna hadzal musyrik al-musyabbih, kemudian ketahuilah orang musyrik yang memberikan syubhat ini, laisa yuridu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah yang dia inginkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'a lahu, untuk memberikan syafaat kepadanya. Bukan itu tujuannya sebenarnya. Ini perlu kita fahami. Yang dia sampaikan hanya sekedar syubhat saja, namun ada maksud di balik dia menyampaikan syubhatnya tersebut. Nah, ini kebanyakan ahli bid'ah demikian. Mereka menyampaikan satu syubhat, tujuannya adalah memaksudkan dengan syubhat tersebut perkara yang batil. Perkara yang batil. Seperti kelompok Jahmiyah menafikan Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah itu tidak bisa berbicara. Untuk kemudian melandasi prinsip mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dibalik syubhat ada tujuan yang batil. Demikian pula para kuburiyun, para musyrikin, sesungguhnya bukanlah yang mereka inginkan berdoa kepada Rasul, meminta rizki kepada Rasul, memohon ampunan kepada Rasul, adalah mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu. Nah, apa iya Ustaz orang-orang musyrik itu memohon ampunan kepada Rasul? Ya iya. Jawabannya iya. Ya sering kita dengarkan lantunan yang berbunyi waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nah, apa artinya? Waghfir lana ma madha ya Rasul. Ya Rasul, ampunilah seluruh dosa yang telah lewat yang kami lakukan. Memohon ampunan kepada Nabi, bukan kepada Allah Azza wa Jal. Ya wasi'al karami, wahai seorang yang sangat luas kemuliaannya, menyamakan sifat Rasul dengan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ini syirik. Meminta ampunan adalah ibadah, dan yang memberikan ampunan satu-satunya di alam semesta ini adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Alamin. Ketika dia dengan lancang memohon ampunan bukan kepada Allah tapi kepada Rasul, sebagai bentuk gulunya mereka, berlebih-lebihannya mereka di dalam menyikapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga walhamdulillah sering dan kemarin telah kita sebutkan, Allah Azza wa Jalla memberikan kemuliaan hingga hari ini, di mana kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh pemerintah yang memahami tentang nilai tauhid dan memahami apa itu syirik. Bukan itu saja, bahkan diterjunkan pasukan-pasukan khusus untuk mengawasi praktek-praktek kesyirikan di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalah jadinya kalau semisal kuburan Rasul tersebut dijaga oleh pemerintah yang jahil tentang tauhid, yang jahil tentang syirik. Apalah jadinya, wal'iyadzubillah. Mungkin berbondong-bondong orang banyak mengambil tanah kuburan Rasul. Mungkin berbondong-bondong orang banyak mengambil kain-kain penutup kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak di situ adalah kesyirikan. Menanam tulisannya berisikan doa di samping kuburan Rasul dan yang semisalnya. Wal'iyadzubillah. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah taala. Walau kana yuridu dzalik, kemudian disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah, Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, kalau semisal tujuan orang-orang musyrikin tersebut benar mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqala, pastilah dia akan mengatakan Allahumma syafi' fiyya nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah syafaat kepada nabimu untukku sallallahu alaihi wasallam. Dia minta kepada Allah agar Rasul Allah izinkan memberikan syafaat untuknya pada yaumul qiyamah. Walakinnahu yad'u ar-rasul mubasharatan, akan tetapi yang dilakukan adalah berdoa secara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta syafaat Rasul. Wa du'a ghairillahi syirkun akbar, sehingga ketika dia berdoa, ia berikan doanya kepada Rasul, kepada makhluk, termasuk pula di dalamnya Nabi ataukah yang semisalnya, maka ini termasuk dari syirik besar. Mukhrijun minal millah, yang mengeluarkan pelakunya dari al-Islam. Ini perbuatan syirik, jangan dipandang sebelah mata. Apalagi untuk kemudian disimpulkan sesungguhnya permasalahan perbedaan keyakinan mendatangi kuburan orang soleh, sebagian membolehkan, sebagian tidak, sebagian mengatakan meminta syafaat kepada mereka boleh, sebagian tidak, dikatakan termasuk dari perselisihan yang didasari karena ijtihad, bukan yang prinsip dari Islam. Ini perkataan yang salah dan batil. Terkandung di dalamnya bentuk manipulasi kepada umat-umat yang jahil. Karena dengan ungkapan-ungkapan yang seperti ini, nantinya seorang muslim yang jahil akan jahil tentang tauhid, akan jahil tentang syirik, sehingga menyebabkan akhirnya dia terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Wal'iyazubillah, wal'iyazubillah. Nah, lihat bagaimana para kuburiyun hingga zaman kita saat ini sangat membenci dakwah ahli sunnah, dakwah as-sunnah, disebabkan karena permasalahan ini. Mereka merasa terusik, diganggu kepercayaannya. Mereka merasa terusik, diganggu ritual-ritualnya yang rutin, secara rutin pada bulan sekian berziarah kepada wali si fulan, pada bulan sekian berziarah kepada wali si fulan, ketika datang ke masjid Nabi juga melakukan ritual-ritual syirik, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang semisalnya. Wal'iyazubillah. Sehingga muncullah bahkan semenjak zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau difitnah dengan sekian banyak fitnah hingga melabeli dakwah beliau dengan dakwah Wahhabiyah. Tujuannya adalah agar supaya membuat seseorang lari dari dakwah tauhid dan menerima dakwah asyirik. Wal'iyazubillah, wal'iyazubillah. Naam. Sehingga jadilah dengan pemahaman yang keliru ini yang ditebarkan oleh mereka para kuburiyun, awamul muslimin akhirnya faham dengan pemahaman versi mereka. Orang-orang yang melarang menabur bunga di sungai adalah orang Wahhabi. Orang-orang yang melarang sedekah laut adalah Wahhabi. Orang-orang yang melarang untuk mendatangi kuburan orang soleh, meminta kepada orang soleh memberi ketika dalam kondisi sulit rizki usahanya mendatangi kuburan orang soleh dilarang adalah Wahhabi. Ini jelas tujuan dibalik ini adalah untuk mempersempit dakwah at-tauhid dan membuat umat itu lari dari at-tauhid dan semakin dekat terhadap perkara kesyirikan. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Naam. Apalagi di zaman sekarang ini muncul Islam Nusantara yang berkeinginan dibalik label penamaan Islam Nusantara adalah untuk menanamkan keyakinan bahwasanya Islam ini adalah agama yang luas, yang luas, yang menerima kondisi masyarakat berdasarkan kepercayaan dan adat setempat. Ketika di Saudi adatnya demikian, maka Islam menerapkan syariatnya sesuai dengan adat yang ada di negeri Saudi. Namun ketika Islam ini dipraktekan oleh negara lain atau penduduk yang ada di negara lain, sementara adatnya bertentangan dengan negara Saudi, maka Islam ini memberikan kelonggaran menerima adat-adat tersebut. Dan yang demikian bukan termasuk dari sesuatu yang bertentangan dengan Islam. Sehingga akhirnya dibuatlah acara-acara adat istiadat yang notabene adat-adat istiadat tersebut adalah syarat dengan unsur kesyirikan, dipolesi dengan nuansa Islami. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Acara sedekah laut dimulai dengan acara selamatan. Nah, sebelum dibawa sesajen-sesajen ini, ya malamnya kita selamatan dulu, baca surat ini, baca zikir ini dan yang semisalnya. Sebelum menyembelih kambing atau sapi untuk pemilik sungai ini atau laut ini, maka harus dibaca bismillah, harus dilabeli dengan Islam. Intinya ma'asyiral ikhwan rahimani wa rahmakumullah, untuk kemudian menjadikan Islam tidak bertentangan dengan syirik, bahkan menjadikan syirik termasuk dari prinsip Islam. Wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah, wal'iyadzubillah. Sehingga kita melihat bagaimana juhud para ahli ilm ketika muncul pemahaman yang seperti ini, menerangkan, menjelaskan kepada umat hakikat dari ideologi yang batil, yang menyimpang, bertentangan dengan prinsip al-Islam. Sehingga beliau di sini mengingatkan kepada kita, yang mereka maksudkan adalah berdoa kepada Rasul secara langsung, mengharapkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka inginkan. Dan yang demikian termasuk dari syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Walakinnahu yad'a na'am. Fa kaifa yuridu hadha ar-rajul alladhi yad'u ma'a Allahi ghayrahu an yashfa'a lahu ahadun 'inda Allah subhanahu wa ta'ala? Maka bagaimana mungkin orang ini menginginkan ia berdoa bersama Allah dengan selain Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat untuknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin? Ia berikan doanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diharapkan Rasul bisa memberikan syafaat untuknya pada yaumul qiyamah. Kita bacakan sedikit perkataan Syekh Al-Alama Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah. Tadi pada kalimat fa kaifa yuridu hadha ar-rajul alladhi yad'u ma'a Allahi ghayrahu an yashfa'a lahu ahadun 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, terjemahnya adalah bagaimanapun orang ini dia telah menginginkan dari apa yang telah dia lakukan tersebut, berdoa bersama Allah dengan selain Allah, di mana dia mengharapkan ada seseorang yang akan memberikan syafaat untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini kesyirikan. Qala al-mu'allif rahimahullah, innal malaikata yashfa'un wal awliya yashfa'un. Sesungguhnya malaikat memberikan syafaat, para awliya juga memberikan syafaat. Sanaduhu hadithu Abi Sa'id al-Khudri. Yang diucapkan oleh mu'alif adalah hadis, sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, hadis yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Al-hadis, pada hari kiamat para malaikat akan memberikan syafaat, para nabi juga akan memberikan syafaat, orang-orang mukmin juga akan memberikan syafaat kepada kawannya yang mukmin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yang menetapkan bahwasanya di dalam hadis ini para malaikat, nabi dan orang-orang beriman juga orang-orang yang Allah berikan hak untuk memberikan syafaat. Naam. Wa qawluhu al-afrad, al-afrad yashfa'un, al-afrad humul ladhina matu qabla al-bulugh, adalah mereka yang meninggal dunia sebelum menginjak usia baligh. Naam, sebelum menginjak usia baligh. Terdapat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yamutu li muslimin thalathatun min al-waladi fayali junnar. Tidak ada seorang mukmin pun yang dia memiliki tiga anak, meninggal dunia, kemudian dia akan dilalap oleh api neraka. Tidak ada seorang mukmin yang memiliki anak, kemudian meninggal dunia, ketiga-tiganya melainkan dalam keadaan dilalap api neraka. Illa tahiyyatal qasam, kecuali tahiyyatal qasam, tebusan dari sumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dalam lafaz yang lainnya Rasul menyebutkan lam yablughul hin, dalam keadaan belum pernah melakukan dosa yang teranggap di sisi Allah dalam arti kata baligh. Naam. Arti dari tahiyatul qasam adalah yang dimaksudkan dengannya firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Maryam yang berbunyi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan pasti dan pasti akan melewati jahanam. Akan melewati jahanam. Ayat ini disebutkan oleh para ahli tafsir, di dalamnya ada sumpah. Ada sumpah. Terjadi khilaf di antara ahli tafsir, ada yang menyebutkan sumpahnya kembali kepada ayat yang sebelumnya. Fawarabbika ayat yang sebelumnya. Nah, maka demi Rabbmu. Ada pula yang menyebutkan sumpahnya muqaddar, takdirnya adalah wallahi in minkum illa wariduha. Ada pula yang menyebutkan kalimat hatman adalah kalimat sumpah. Adalah kalimat sumpah. Yang secara inti adalah dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla bersumpah pasti dan pasti tidak ada seorang pun yang mukminnya dan yang tidaknya melainkan akan meniti akan melewati jahanam. Akan melewati jahanam. Ini terkena kepada bahkan seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di punggung neraka jahanam dibentangkan sirat, kemudian masing-masing diperintahkan untuk melewati sirat tersebut. Ini namanya wurud. Melewati sirat yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam, dan itu maksudnya. Dan itu maksudnya. Sehingga makna hadis Rasul, tidak ada seorang pun dari kalangan seorang muslim yang meninggal dunia anaknya sebanyak 3 orang akan dilalap oleh neraka jahanam kecuali tebusan dari sumpah. Artinya dia hanya melewati sirat yang dibentangkan di atas punggung neraka jahanam, namun tidak sampai jatuh dan masuk ke dalam neraka jahanam tersebut sebagai realisasi dari sumpah Allah dalam ayat yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Wal 'afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hifdzakumullah.